الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan sebuah risalah yang berjudul Al-Usul Sittah, 6 prinsip yang wajib diketahui oleh seorang muslim barakallahu fikum, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita baca penjelasannya dari Syekh Al-Alamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam usul yang kedua, prinsip yang kedua barakallahu fikum, yang wajib diketahui na'am oleh seorang muslim di dalam berkeyakinan, berakidah barakallahu fikum, yaitu perintah untuk bersatu dalam agama ini dan larangan daripada berpecah belah. Ini bagian daripada pada prinsip Islam, fondasi dalam berislam. Islam mengajak kepada persatuan dan melarang daripada perpecahan. Ini prinsip ini disematkan diyakini oleh sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dijuluki sebagai Wahhabi, yang dituduh sebagai pemecah belah umat. Padahal beliau dalam risalah beliau sendiri menulis prinsip yang kedua setelah kesyirik, setelah tauhid dan memberantas kesyirikan, yaitu apa? Prinsip bersatu, mengajak kepada persatuan, ya, barakallahu fikum, dan memperingati dari berpecah belah dalam beragama. Nah, sehingga barakallahu fikum, apabila ada yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala atau yang mengikuti beliau dengan julukan Wahhabi mengatakan kita orang yang memecah belah agama, maka justru kita mengajak umat kepada persatuan. Itu tuduhan dusta. Tuduhan dusta orang-orang yang mengatakan bahwasannya Wahhabi, maksudnya apa? Yang mempelajari risalah, ya, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kepada perpecahan, ya, justru itulah tuduhan dusta. Justru kita mengajak kepada persatuan dan memperingati manusia dari perpecahan barakallahu fikum. Dan perlu diketahui, tolak ukur persatuan adalah Al-Quran was sunnah. Ya. Nah, agama Allah subhanahu wa ta'ala itu tolak ukur persatuan. Bukan kepada ro'yu, bukan kepada akal-akal dan perasaan kita masing-masing. Tidak. Justru akal-akal dan perasaan kita masing-masing itu berpecah belah. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekh membawakan sebuah hadis barakallahu fikum, ya, dari riwayat Muslim barakallahu fikum, yang inti daripada hadis itu beliau mengambil kalimat wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali, tali agama Allah tabaraka wa ta'ala seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh hafizahullah taala, "Walaysa ma'na hadha annahu la yujadu ikhtilaf wa la yujadu tafarruq." Dan bukanlah makna daripada hadis ini barakallahu fikum bahwasannya, ya, tidak didapati perselisihan dan perpecahan di antara manusia. Ya. Bukan itu maknanya. Misalnya kita sebutkan hadis ini wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, janganlah berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Oh, berarti manusia tidak pernah berpecah belah. Tidak pernah berselisih. Bukan itu makna hadis ini. Justru kata Syekh rahimahullahu taala, tabiatul bashar, ya, wujudul ikhtilat. Tabiatnya manusia, ya, pembawaannya manusia, ya, barakallahu fikum, ya, itu adanya perselisihan. Nah, jadi memang berselisih itu adalah tabiat kita sebagai manusia. Nah, maka sangat disayangkan apabila, ya, persatuan itu tolak ukurnya adalah akal, ya, padahal akal itu, ya, tabiat manusia punya pandangan masing-masing. Mereka pasti berbeda dalam berpendapat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini tabiat kita. Ya. Nah, apabila kita tidak disatukan di atas Al-Qur'an was Sunnah, maka betapa banyaknya perbedaan pendapat yang sering keluar daripada lisan kita, barakallahu fikum. Dan ini tidak mungkin untuk dijadikan sebagai tolak ukur persatuan. Yaitu apa? Akal dan perasaan tidak mungkin dijadikan sebagai tolak ukur persatuan. Sekali lagi kata beliau, tabi'atul bashar wujudul ikhtilaf. Tabiatnya manusia adalah adanya perselisihan. Walakin ma'na hadza, akan tetapi makna daripada hadis ini kata beliau, annahu idza hasal ikhtilafun aw tafarruqun yuhsamu birruju'i ila kitabillahi wassunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yantahi an-niza' wa yantahi al-ikhtilaf, hadza huwa al-haq. Kata beliau, makna hadis yang kita bacakan tadi adalah apa? Apabila terjadi perselisihan, terjadi perpecahan atau perpecahan, yuhsamu, diselesaikan, diputuskan, ya, birruju' dengan kembali ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kembali kepada Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi makna hadis ini adalah apa? Apabila terjadi perselisihan dan perpecahan, dan memang itu adalah tabiat kita manusia, suka berselisih, ya, suka berdebat, suka mengedepankan pendapatnya dibandingkan pendapat orang lain. Ya, barakallahu fikum. Ini tabiat kita. Nah, maka apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan kita, maka hadis inilah sebagai acuan bahwasanya kita harus mengembalikan segala perbedaan-perbedaan ini kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yantahi an-niza', dan sudahilah, ya, barakallahu fikum, konflik atau perdebatan. Wa yantahi ikhtilaf, dan sudahilah perselisihan. Hadza huwal haq, inilah yang benar. Dari makna hadis ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga apabila sudah, ya, menjadi hakim di tengah-tengah perselisihan tersebut, Al-Quran was sunnah, kebenaran itu datang dari Al-Quran was sunnah, maka barakallahu fikum, kita segera menyelesaikan, menyudahi perselisihan tersebut, dan kita kembali kepada Al-Quran was sunnah itu, barakallahu fikum. Nah, jangan ada gengsi. Jangan ada, barakallahu fikum, na'am, ya, dendam. Ketika hukum telah diputuskan di atas Al-Quran was sunnah, maka terimalah dengan lapang dada, barakallahu fikum, nasihat tersebut, bimbingan tersebut dari Al-Quran was sunnah. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wa laysa tahkimul Quran au tahkimul sunnah muqtasiran ala mas'alatin niza' fil khusumat bainan nas fil amwal. Ya, nah. Dan berhukum, ya, dengan Al-Quran dan sunnah bukan sifatnya terbatas, tidak terbatas. Jadi, mengambil hukum dari Al-Quran dan sunnah itu tidak hanya terbatas ala mas'alatin niza', pada permasalahan yang konflik, ada masalah konflik, fil khusumat, dalam masalah-masalah perselisihan dan pertengkaran, bainan nas, di antara manusia, fil amwal, dalam permasalahan harta saja. Jadi Syekh ingin mengajak kepada kita Kita ingin mengembalikan permasalahan apabila terjadi perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan cuma masalah duit saja. Bukan masalah harta saja. Bukan masalah dunia saja. Bukan itu yang dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya itu. Ya, barakallahu fikum. Haitsu yusammuna al-hukma bima anzalallah. Di mana mereka menamakan hukum, ya, na'am, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Na'am. Annahu al-hukmu bainan nasi fi amwalihim wa niza'atihim fi umuri dunia faqat. Pada masalah, ya, harta-harta mereka, ya, bahwasannya hukum, ya, bahwasannya dihukum di antara mereka ini, di antara manusia ini, hanya sekedar pada permasalahan harta-harta mereka saja. Sehingga mereka mengembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Ya, wa niza'atihim fi umuri dunia faqat. Dan juga pada perselisihan mereka, permasalahan mereka, konflik mereka dalam perkara-perkara dunia saja. Ya, barakallahu fikum. Bukan itu. Bukan hanya itu. Itu juga, tapi bukan hanya itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, bahkan kata beliau, la bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'in. Tidak, bahkan ma'barakallahu berhukum di antara manusia, di antara mereka, ya, na'am, fi kulli ikhtilaf, pada setiap ataupun segala perselisihan, wa kulli niza', dan pada setiap perselisihan, pada setiap konflik, ya, wan niza'u fil aqidah ashaddu minan niza'i fil amwal, dan perselisihan dalam perkara akidah itu lebih parah dibandingkan dengan perselisihan dalam permasalahan harta. Ya, sebagai contoh ikhwan fil din rahimakumullah, berapa banyak orang yang ingin mencari keadilan dalam warisan misalnya. Bagi-bagi warisan. Oh, ini harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ayo kita cari dulu. Si pendalilannya Masya Allah bagus. Tapi dalam urusan akidah, ada di antara keluarganya misalnya ada yang berpemahaman barakallahu fikum sufia, ada yang berpemahaman ya ikhwani, ada yang berpemahaman mu'tazili misalnya barakallahu fikum, na'am, itu mereka diam, tidak mau saling menasehati untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam permasalahan akidah ini, dalam permasalahan keyakinan ini, tidak mau. Tapi untuk urusan warisan masyaallah, urusan harta gono gini masyaallah, semangatnya luar biasa untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Tapi dalam urusan akidah, mereka diam seribu bahasa, seolah-olah permasalahan akidah itu tidak penting. Padahal kata Syekh Hafidzahullah, asyad itu lebih parah apabila terjadi perselisihan dalam masalah akidah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, terkadang kita ahlus sunnah, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, untuk urusan warisan kita paling depan. Oh, ini harus kembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah. Pada saudaranya ini, barakallahu fikum, punya akidah yang menyimpang. Kita sibuk nasihati tentang masalah warisan. Tapi akidahnya saudara kita ini kita diamkan. Janganlah nasihat masalah akidah. Itu kan masalah keyakinan masing-masing. Subhanallah. Tapi urusan warisan, Masya Allah kita paling terdepan. Seolah-olah menjadi pahlawan, penengah. Kembalikan Al-Qur'an Sunnah. Kembalikan Al-Qur'an Sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Bukan tidak penting, penting mengembalikan seluruh permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ada prioritas, ada yang paling utama, yang paling lebih penting, yang lebih parah apabila berselisih dalam urusan akidah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau, alhamdulillah Taala, wan niza'u fi umuril ibadat wa umuril halal wal haram ashaddu min niza'i fil khusumati fil amwal, dan perselisihan konflik pada perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara halal dan haram itu lebih parah, ya, daripada konflik ataupun perselisihan, ya, fil khusumat, dalam pertengkaran, ya, fil amwal, dalam urusan harta. Ya, akidah yang paling utama. Kemudian masalah-masalah ibadah, halal wal haram, itu juga yang paling utama dibandingkan dalam masalah-masalah harta, barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, berapa sering konflik terjadi di antara kita, ya, yang lebih semangat kita untuk menuntutnya ada masalah harta. Contoh misalnya hutang piutang, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, bukan tidak boleh untuk meluruskan, boleh, sangat boleh. Tapi jangan engkau diamkan juga saudaramu apabila terjatuh kepada keyakinan yang keliru. Terjatuh kepada kemaksiatan, tidak paham halal dan haram. Itu juga engkau benahi. Siapa tahu dengan engkau membenahi itu terlebih dahulu, maka dalam masalah harta dia siap untuk mengalah, siap untuk menerima nasihat. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena akidahnya sudah lurus. Ya. Karena keimanannya sudah mantap. Barakallahu fikum. Sehingga masalah, tatkala kita bermusyawarah untuk menyelesaikan urusan harta gonogini ini, akan mudah, lebih mudah untuk diterima. Barakallahu fikum. Karena apa? Tauhidnya, keimanannya sudah kuat, sudah mantap. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, dan tidak ada salahnya pula apabila ada konflik dalam masalah harta. Nah, ya. Dengan saudara kita, ya, yang akidahnya, manhajnya ataupun keimanannya kurang misalnya. Mungkin dia akidahnya menyimpang. Ya. Mungkin dia ahli maksiat. Kita mengalah dalam urusan harta. Ya, barakallahu fikum. Kita tidak begitu memusingkan masalah, dalam konflik kita dalam masalah uang, masalah harta. Sudahlah, saya ikhlaskan. Tapi ketika itu kita masukkan nasihat kepada dia. Bisa jadi nasihat itu lebih diterima. Kenapa? Masya Allah, ini si fulan. Dia enggak perhitungan dalam masalah duit. Nah, dia tidak khawatir. Katanya, barakallahu fikum, rizq minallah, rizq itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia mudah memberi. Barakallahu fikum. Dia mudah untuk apa? Perhatian kepada kita. Dengan hartanya, dengan jasanya. Barakallahu fikum. Na'am. Ya. Bahkan ketika saya punya urusan masalah uang dengan dia, dia lebih mengalah. Sudah. Padahal sebenarnya hukumnya seperti ini, akhi. Barakallahu fikum. Na'am. Seperti ini. Engkau memang harus menelusinya. Tapi ya khairlah insyaAllah. Saya ikhlaskan. Nah, di sisi lain, dia nasihati. Yang penting kita ikut taklim, ngaji, belajar akidah, barakallahu fikum. Nah, ketika diajak taklim, jadi lebih dekat. Karena kita sering mengalah dalam urusan dunia. Ya. Sering tidak masuk kepada perdebatan dalam urusan dunia. Sehingga dari sinilah, barakallahu fikum, terkadang tidak sedikit dari orang-orang yang mencintai kita, ingin senang dekat dengan kita. Barakallahu fikum. Berbeda sebaliknya. Ya. Nah, dalam urusan harta, masya Allah, kita juga enggak mau kalah. Sudah enggak mau kalah dalam urusan harta, berdebat dalam urusan duit misalnya, barakallahu fikum. Kemudian sok menasehati juga. Ataupun menasehati juga dalam masalah akidah misalnya. Ente ini, ya, utang sekian-sekian, lunasi dulu. Nah, mungkin hutangnya tidak banyak. Ya, makanya jangan jadi sufi. Ya, akidah inti sufi ini begini-gini misalnya, mohon maaf. Ya. Bagaimana dia bisa menerima? Ya. Tidak. Ta'liful qulub, melembutkan hatinya itu tidak sampai pada dia. Semua mau kita benahi, semua kebenaran itu seolah-olah barakallahu fikum harus kita yang tampilkan terdepan tanpa mau mengalah dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Terkadang ada seorang yang apa? Yang sudah tidak suka. Barakallahu fikum. Perhitungan betul nih orang. Nasihatin aku lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi syahid daripada nasihat Syekh Hafizahullah Ta'ala, perselisihan itu untuk dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah tidak hanya dalam urusan harta, urusan dunia saja. Akan tetapi yang paling penting, yang lebih parah apabila terjadi perselisihan dalam masalah akidah, masalah ibadah, perkara halal dan haram, maka inilah yang lebih utama barakallahu fikum untuk segera dikembalikan kepada Al-Quran was Sunnah. Kemudian kata beliau, hafizahullah, innamal khusumat bil amwal juz'un au juz'iyyatun minal ikhtilafil ladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jal wa sahabatu radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Nah, hanya saja perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran dalam masalah harta itu juz'un, satu bagian atau juz'iyatun atau sebagian kecil minal ikhtilaf, dari perselisihan yang yajibu hasmuhu, yang wajib diputuskan dengan kitab, dengan kitabillah, dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini. Ya. Yang wajib diputuskan, ya, diselesaikan dengan Al-Qur'an was sunnah tentunya. Dan beliau membawakan ya sebuah penjelasan wasahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, kana yahsulu bainahum ikhtilafun lakin sur'ana ma yarji'una ila kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fayantahi ikhtilafuhum. Dahulu para sahabat terjadi pada mereka ikhtilaf, perselisihan, ya, akan tetapi apa, sur'an dengan cepat ma yarji'una ila kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan cepat mereka mengembalikan perselisihan tersebut, dijadikan yang dijadikan rujukan terhadap perselisihan tersebut kepada kitabullah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Quran dan sunnah. Fayantahi ikhtilafuhum, maka mereka pun menyudahi perselisihan mereka. Barakallahu fikum. Cepat, segera apabila terjadi perselisihan, berbagai macam perselisihan di antara mereka, ya, segera diselesaikan, tidak menunggu waktu lama-lama. Apabila telah datang hujjah dari Al-Quran was sunnah, maka mereka segera menyelesaikan perselisihan tersebut. Inilah di antara keharmonisan hubungan antara, ya, seorang yang beriman, ya, seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Apabila terjadi perselisihan, maka mereka segera mengembalikannya kepada Al-Quran was sunnah. Barakallahu fikum. Nah, dan segera menyelesaikan perselisihan tersebut, tidak berlama-lama. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau melanjutkan, faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam haula man alladhi yatawalla al-amra min ba'd wa su'an ma hazamu an-niza'a wa raja'u wa wallaw Aba Bakr As-Siddiq. Nah, ini ya. Maka sungguh telah terjadi di antara para sahabat tersebut perselisihan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haula, mengenai man alladhi yatawalla al-amra min ba'di, yaitu mengenai apa, permasalahan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menggantikan, ya, siapa yang menjadi wali atas setiap perkara-perkara yang akan diputuskan, ya, barakallahu fikum. Naam, setelah ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wasallam, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh permasalahan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat dulu. Wasur'an, mereka dengan segera mahasamu an-niza', ya, dan begitu cepatnya mereka memutuskan perselisihan tersebut. Waraja'u, dan mereka kembali, ya, barakallahu fikum, wa wallau Aba Bakrin As-Siddiq, dan mereka pun barakallahu fikum menyerahkan perwalian tersebut, menyerahkan tanggung jawab tersebut, sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Segera hari itu juga, tidak menunggu waktu lama-lama. Ya, barakallahu fikum. Tidak menunggu seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Langsung segera ketika itu langsung dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Melihat fadilahnya, keutamaan-keutamaan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, beliau adalah sahabat Nabi, sahabat kentalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, sudah bersahabat. Orang yang pertama membenarkan risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama pula membenarkan perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau teman sejati, teman setia menemani Rasul alaihi salatu wasalam tatkala berhijrah ke Madinah. Yang ketika itu termasuk orang-orang akhir yang berhijrah ke Madinah. Ya barakallahu fikum. Abu Bakar menemani beliau. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ketika barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasalam sakit, Abu Bakar yang menjadi imam salat. Di antara tanda-tanda ya, yang dilihat oleh para sahabat yang lainnya sehingga mereka memutuskan Abu Bakar As-Siddiq yang lebih pantas untuk menjadi siapa? Menjadi barakallahu fikum khalifah pengganti daripada Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada perselisihan, artinya tidak lama perselisihan ini terjadi, segera langsung ditunjuk. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak ada namanya pemilu, tidak ada namanya barakallahu fikum apa? Hitungan suara, tidak ada. Langsung para sahabat sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian وَانْقَادُوا لَهُ وَأَطَاعُوا لَهُ وَزَالَ اخْتِلَافُ وَانْحَسَمَتْ الْفُرْقَةِ الَّتِي حَصَلَتْ فِي مَنْ يَتَوَلَّى الْأَمْرُ بَعْدَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Nah, dan maka ya, barakallahu fikum, mereka pun tunduk ya, kepada beliau dan taat kepada beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, وَزَالَ الْاخْتِلَافُ, dan hilanglah perselisihan. Ya, barakallahu fikum, dan selesailah perpecahan ya yang terjadi ketika itu ya fi man tawalla al-amr ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa yang mengambil alih kepemimpinan urusan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, fahum yahsulu bainahum ikhtilafat lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu ikhtilaf fima bainahum. Maka mereka barakallahu fikum naam fahum yahsulu bainahum, maka terjadi perselisihan di antara mereka barakallahu fikum, akan tetapi mereka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah, kemudian lenyaplah, hilanglah perselisihan tersebut yang ada pada mereka barakallahu fikum. Nah, jadi ini sebagai contoh ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Tatkala terjadi perselisihan di antara kita barakallahu fikum, maka ya, barakallahu fikum, di suatu tempat terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada ahli ilmi, tanya kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana solusinya ini? Kembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, akan segera selesailah perselisihan tersebut biiznillah taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa inna ar-ruju'a ila kitabillah yuzil al-ahqad wa yuzil al-adghan." Nah, dan sesungguhnya kembali kepada kitabullah, ya, yuzilul ahqad, itu akan menghilangkan dendam. Ya, wa yuzilul adghan, dan juga akan menghilangkan, maknanya ahqad dan adghan ini sama, dendam. Ya. Nah, kalau ahqad dendam yang sifatnya belum terlalu mendalam, tapi adghan dendam yang sudah kusumat. Nah itu. Ya, barang sudah dendam sekali. Ya, barakallahu. Nah, ya, maka apabila kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu efeknya, pengaruhnya akan menghilangkan dendam, akan menghilangkan perselisihan. Fala ahada ya'taridu 'ala kitabillahi 'azza wa jal, fa innaka 'indama taqulu lil insan, ya, maka tidak ada siapapun yang menolak ya, kepada kitabullah 'azza wa jal, maka sesungguhnya tatkala kamu berkata kepada seseorang, ta'ala ila qawli imam fulani au alim fulani, la yaqtani', maka apabila engkau mengatakan, mengucapkan kepada seseorang, kemarilah kepada ucapan imam fulan atau alim fulan, la yaqtani', dia tidak akan puas. Ya, barakallahu. Kalau dijadikan tolak ukurnya adalah kaul, pendapat manusia. Ini maksudnya. Barakallahu fikum. Nah, lakin akan tetapi lau qulta lahu, apabila engkau berkata kepadanya, ta'al ila kitabillahi wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani'u wa yarji'u. Nah, ya apabila akan tetapi kalau seandainya engkau berkata kepada dia, kemarilah ya kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fihi iman, maka apabila ada padanya keimanan, fa huwa yaqtani'u wa yarji'u, maka dia akan puas dan akan segera kembali rujuk kepada Al-Qur'an was sunnah, memperbaiki dirinya, barakallahu fikum. Nah, fa ikhwani fid din rahimana rahimullah, inilah di antara ya buah daripada pentingnya mengembalikan sebuah permasalahan kepada Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum. Nah, maka apabila dibandingkan mengembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah atau ucapan seseorang, maka keimanannya akan menentukan ini. Kalau orang ini punya penyakit, barakallahu fikum, penyakit hati misalnya, dia akan mencari-cari pembenaran, bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran dengan mengambil menukil-nukil kalam apa? Ulama misalnya, barakallahu fikum. Padahal kebenaran itu ada pada ucapan ulama yang lainnya yang berfondasikan kepada Al-Qur'an was sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, apabila dia memiliki keimanan, ada keimanan padanya, maka dia lebih lega, lebih puas apabila nasihat itu datang betul-betul berlandaskan Al-Qur'an was sunnah daripada ucapan kiai, ucapan ustaz, ucapan alim ulama. Ya, barakallahu fikum. Dan inilah penyakit ya segelintir ataupun sebagian daripada manusia hari ini, mereka tidak peduli lagi pendalilan daripada Al-Qur'an was sunnah. Ketika tokoh yang diidolainya mengatakan A, sami'na wa ata'na dengan A. Apabila tokoh kiainya, ulama'nya, habibnya mengatakan B, maka dia sami'na wa ata'na dengan B. Sudah menutup mata, barakallahu fikum, dengan dalil-dalil daripada Al-Qur'an was sunnah. Nah, ini tolak ukur ini dengan keimanan, ikhwani fiddin rahimahullah. Artinya apa? Seorang yang lebih lega, lebih puas dengan bertaklid, berfanatik buta terhadap ucapan kiainya, habibnya, ulama'nya, ustadznya, dibandingkan dengan pendalilan Al-Quran wa sunnah, maka keimanannya sedang goncang, barakallahu fikum. Dia bukan orang yang kokoh keimanannya, tidak. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak hari ini manusia yang mudah untuk diprovokasi. Ya. Lagi ada demo-demo, barakallahu fikum, gampang. Nggak digerakkan massa. Ya, barakallahu fikum. Nah, mudah terbakar emosi mereka. Kenapa? Karena ada taklid tadi. Dan kurangnya iman tadi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mudah bagi mereka terbakar. Ya, provokasi. Ajakan-ajakan untuk melakukan aksi-aksi yang brutal sekalipun. Mereka siap. Ya, dengan retorika-retorika dai-nya ya, disentuh ya barakal emosinya ya barakallahu fikum na'am ya, maka terpancinglah emosinya karena lemahnya iman orang tersebut dan tidak paham harus kemana dia kembali ya barakallahu fikum, melihat sosok wah ini sosok masyaallah ya na'am, gelarnya ini, titelnya ini, keturunan ini, penampilannya masya Allah, ini berarti kebenaran itu. Subhanallah. Dan mereka mudah untuk terprovokasi, barakallahu fik. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sisi pendalilannya di surat An-Nur ayat 51. Sisi pendalilan seorang yang apabila dia puas dengan mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Qur'an was sunnah, orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, ini dalilnya. Surat An-Nur ayat 51. Apabila kalau ditanya, jangan ngomong sembarangan, jangan dikira, ya barakallahu fikum, kita percaya sama kiai, percaya sama Habib, dan meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, itu orang yang tidak beriman. Kita tidak mengatakan engkau tidak beriman secara makna kafir, bukan. Tapi lemah keimanannya. Bukan, dan ini bukan ucapan kami. Allah yang katakan di surat An-Nur. Di ayat yang ke-51, coba baca. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innama kana qawlal mu'minin. Hanyalah. Barakallahu fikum. Ucapan orang-orang yang beriman itu. Idza du'u ila Allahi wa rasulih. Apabila diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum. Untuk menghukumi di antara mereka. Ada permasalahan, ada perselisihan di antara mereka. Ayyakulu. Ya. Maka mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Terhadap apa yang dikatakan. Apa yang datang dari Al-Quran wa Sunnah. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ula'ika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Syahidnya apa? Innama kana qaulal mu'minin. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman. Apabila diajak untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dalam permasalahan mereka. Maka mereka siap mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka tidak bantah lagi. Mereka tidak menyimpan dendam. Mereka tidak gengsi untuk menerima nasihat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, dan Allah katakan mereka wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, hadza qaulul mu'minin. Inilah ucapan orang-orang yang beriman, kata Syekh Salim Fauzan. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, kata beliau, barakallahu fikum, in kana al-haqqu lahum ja'u mud'inin. Adapun orang-orang yang munafik, apabila kebenaran itu menguntungkan mereka, apabila kebenaran itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah, itu menguntungkan bagi mereka, mereka datang dalam keadaan tunduk. Jadi orang-orang munafik juga, ya, apabila dinasihati dengan Al-Quran dan Sunnah, terkadang mereka tunduk juga. Tapi apabila menguntungkan mereka, nah. Wa in kana al-haqqu 'alaihim, dan apabila kebenaran itu memberatkan mereka, apabila nasihat itu datang dari yang datang dari Al-Quran was Sunnah memberatkan mereka, menyulitkan mereka, merugikan mereka, tawallau wa a'radu kama dzakarallahu anhum, mereka pergi, berpaling, menolak sebagaimana yang telah Allah sebutkan berkaitan tentang orang-orang munafik, barakallahu. Jadi kalau orang-orang munafik itu pilih-pilih dalil. Kalau dalil itu menguntungkan mereka, mereka terima. Kalau dalil itu merugikan mereka, mereka tolak dan mereka tidak mau menerimanya, barakallahu fik. Nah, oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mengaku sebagai seorang ahli sunnah, apabila datang nasihat yaitu berupa kebenaran yang berpondasikan Al-Qur'an was Sunnah, maka jangan ditolak. Diterima dengan lapang dada, barakallahu fikum. Terlepas yang sang pemberi nasihat mungkin caranya salah, caranya kasar mungkin, barakallahu fikum, maka coba, ini nasihat untuk yang menerima nasihat, coba kita yang bersabar, karena memang kesalahan ada pada kita. Terimalah nasihat tersebut, walaupun mungkin datangnya dengan cara yang keliru. Baik, saya dengar nasihat itu, terima. Adapun nasihat bagi yang memberi nasihat, maka sampaikan nasihat itu secara lembut, secara baik, agar segera mudah diterima. Secara rahasia, empat mata, agar mudah diterima. Barakallahu fikum. Jadi ini nasihat untuk dua arah. Nasihat kepada yang menerima untuk bersabar apabila nasihat itu datang dalam keadaan kasar misalnya, tapi itu kebenarannya, terima. Barakallahu fikum. Tapi juga nasihat ke arah yang pemberi nasihat, kalau bisa nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, lembut, empat mata kalau perlu. Agar mudah diterima dengan betul-betul dengan lapang dada, tidak menyisakan dendam. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah, fala yasa'ul mu'minina. Maka tidak ada keleluasaan yasa' meluas bagi orang-orang yang beriman, an yabqau 'ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat. Itu untuk mempertahankan perselisihan mereka, ya, dalam segala perselisihan-perselisihan. Jadi, orang-orang beriman itu tidak mau berlama-lama dalam mempertahankan perselisihan tersebut. Ya, ingin segera menyelesaikan. Itu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Apabila ada masalah, ingin segera diselesaikan. Tidak mau berlama-lama. Barakallahu fikum. Nah, la fil usul wa la fil furu'. Tidak pada permasalahan usul, tidak pada permasalahan pokok, permasalahan prinsip, dan tidak pula pada permasalahan furu', permasalahan cabang. Nah, ini ada istilah usul wal furu'. Ya, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang terbetik dalam benak kita, oh, usul itu maksudnya akidah, furu' itu maksudnya ibadah. Maka ini pemikiran yang keliru. Membagi usul dan furu' dalam dua hal yang berbeda, akidah dan ibadah. Padahal di dalam masalah akidah ada yang namanya usul, ada juga yang namanya furu'. Demikian pula dalam ibadah, ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Jadi orang yang membagikan, oh, usul itu masalah akidah, ya, furu' itu masalah ibadah. Jadi kalau ibadahnya, barakallahu fikum, na'am, ada perselisihan, ada perbedaan, ya enggak apa-apa, itu masalah furu'. Sebagai contoh, ikhwani fiddin rahimahumullah, dalam masalah ibadah itu ada usul dan furu'. Sebagai contoh, salat. Ya, salat itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, barakallahu. Ini artinya apa? Usul, pokok, prinsip. Ya. Yang prinsip pokok itu makna secara gamblangnya adalah apa? Masalah seputar agama, baik dalam masalah akidah dan ibadah, yang itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya, barakallahu fikum. Disepakati oleh para ulama. Contoh salat tadi. Salat sebagaimana Rasul salat itu disepakati oleh para ulama. Sebagai ini menjadi usul. Misalnya mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam. Ini usul. Ya, barakallahu fikum. Ini pokok. Disepakati oleh semua para ulama. Furu'nya bagaimana? Cabangnya bagaimana? Ya, ada yang berbeda. Misalnya ketika apa, barakallahu fikum, na'am sami Allahu liman hamida, ada yang letakkan di sini, ada yang turun. Ini furu'. Ini khilaf, ada perbedaan para ulama. Ini boleh. Untuk apa, barakallahu fikum, tidak boleh apa? Tidak boleh menghukumi seorang tersebut, barakallahu fikum, na'am, sesat dan segala macam, tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Nah, apalagi contoh-contoh lain, ada perbedaan-perbedaan. Ketika turun untuk sujud, ada yang lutut duluan, ada tangan duluan. Ini furu'. Ya, cabang. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Harus ikut dengan pendapat saya. Barakallahu fikum. Nah, usulnya apa? Pokoknya apa? Salat sebagaimana Nabi salat. Salat lima waktu wajib, harus dikerjakan. Salat itu harus sesuai dengan Nabi, salat tidak boleh. Barakallahu fikum, salat itu dimaknai dengan doa saja. Nah, ini kalau dibagi usul masalah akidah, furu' masalah ibadah. Jadi boleh orang enggak salat sebagaimana Nabi salat. Karena ini masalah furu'. Karena makna salat secara bahasa adalah doa. Ini orang-orang Mu'tazilah yang membagi usul masalah akidah, furu' masalah ibadah. Padahal dalam urusan akidah ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Dalam urusan ibadah ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Contoh usul dan furu' dalam masalah akidah. Ya. Usulnya yang disepakati oleh para ulama, prinsipnya, barakallahu fikum, bahwasannya ya, Nabi alaihi salatu wasalam naik ke langit berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Semua sepakat kejadian ini ada. Furu'nya adalah apa? Cabangnya adalah yang berselisih para ulama, apakah Nabi alaihi salatu wasalam melihat langsung Allah tabaraka wa taala atau melihat dengan mata batin, hati. Nah, ini ada persisian dalam masalah akidah. Ya. Prinsipnya apa? Semuanya meyakini peristiwa Isra Mi'raj adalah hak, adalah kebenaran. Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Rabbuna jalla fi'ula. Ya. Akan tetapi furu'nya, masalah cabangnya adalah barakallahu fikum, apakah Nabi alaihi salatu wasallam melihat langsung Allah tabaraka wa taala atau melihatnya dengan hatinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian masalah azab kubur. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Usulnya apa? Azab kubur itu ada. Furu'nya apa? Apakah yang diazab itu ruhnya saja atau ruh dan jasad? Nah ini, bisa difahami ya? Barakallahu fiik. Nah, tadi masalah usulul furu' dalam ibadah seperti sholat. Usulnya apa? Usulnya barakallahu fiik, sholat lima waktu itu wajib dan harus sesuai ada gerakannya. Semua sepakat, itu usul. Furu'nya apa? Ada perbedaan ketika sholat. Seperti tadi, ada yang ketika mau sujud, lutut duluan. Ada yang tangan duluan. Ketika barakallahu fikum, na'am, bangkit dari ruku, ya ada yang tangannya langsung tetap sedekap, ada yang turun, barakallahu fikum, itu furu'. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi, usul dan furu' adalah masalah akidah, adalah masalah ibadah. Usul adalah masalah agama dalam akidah dan ibadah yang disepakati. Ya. Adapun furu' masalah agama dalam akidah dan ibadah yang dirinci, ada perinciannya. Ya. Nah, ada khilafnya, ada perselisihannya di dalam sana. Namun kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, barakallahu fikum, maka apabila terjadi perselisihan dalam masalah usul dan masalah furu', ya, barakallahu fikum, kulluha tuhsamu bil kitab was sunnah. Maka segala itu, semua itu, semuanya diputuskan, diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi barakallahu fikum, tugas kita dalam masalah usul jelas ya. Dalam masalah usul harus kita menuju kepada prinsip yang sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah furu' juga jangan boleh bersantai-santai, nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Cari juga mana yang pendapat yang paling kuat. Nah itu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Cari pendapat yang paling kuat, itu tugas kita. Barakallahu fikum. Itu maksudnya, bukan bersantai-santai, ini ada pendapat ini, pendapat itu, ya, terserahlah yang mana. Ya, jadi kita kadang pilih ini, kadang pilih itu misalnya. Tidak, tapi cari mana pendapat yang paling kuat, itu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Wa idza lam yatabayyan ad-dalilu ma ahadil mujtahidin, maka dan apabila belum jelas dalil, ya, nah bersama salah satu dari para mujtahidin, jadi dalilnya belum jelas ini, belum kuat ini antara para mujtahid, wasara la murajjiha li tauli ahadihim ala al-akhar, sehingga belum diketahui dalil yang menguatkan salah satu ya dari mereka dengan yang lainnya." Ya, kepada yang lainnya, jadi belum ada pendapat yang kuat ini. Artinya, atau sama-sama kuat ini. Misalnya pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad misalnya, barakallahu fikum, na'am. Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, fafi hadihil hala, maka dalam keadaan ini, la yungkaru ala man akhadha biqawli imamin mu'ayyan. Nah, maka dalam keadaan ini, tidak diingkari, ya, bagi orang yang mengambil ya barakallahu fikum dengan ucapan imam tertentu, imam yang dipilih. Jadi misalnya sama-sama kuat. Ya, dia pegang Syafi'i, dia pegang Ahmad, barakallahu fikum. Maka ini tidak diingkari. Tidak boleh memaksakan diri, memaksakan kehendak orang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, ini maksudnya. Wa min thamma qala al ulama, ya, maka ya dari sinilah ya para ulama mengatakan, la inkara fi masail al ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan ijtihad, ai al masail allati lam yadhhar ad dalil fiha ma ahad al tarafain, yaitu masalah yang belum tampak dalilnya ya pada permasalahan tersebut ya dari sisi apa? Dua pihak yang berselisih. Barakallahu fikum. Jadi biasanya dalam permasalahan mazhab, ya barakallahu fikum. Ya, ada ulama yang berselisih, tapi sama-sama kuat misalnya. Sehingga kita belum mendapati mana yang paling kuat ini. Maka barakallahu fikum kita boleh. Ya, barakallahu fikum mengambil pendapatnya Ahmad. Barakallahu fikum mengambil, ada yang mengambil pendapatnya Syafi'i, berpegang pada Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Maka boleh kita harus legowo dalam masalah ini. Tapi kalau ada yang pendapat yang kuat, masih ada orang yang memegang pendapat yang lemah, maka kita ajak dia kembali kepada pendapat yang kuat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksud daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Intinya apa? Tujuannya kan mengajak kepada persatu, bersatu dalam berkeyakinan, bersatu dalam ibadah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimanakumullah, inilah yang bisa kita petik faedah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dalam pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Masih dalam prinsip yang kedua, itu mengajak kepada persatuan dan melarang daripada perpecahan. Biiznillahi ta'ala wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.